Gak gerobogan semuanya, masih semangat goyang apa enggak? Semangat? Semangat, apalagi lihat duetnya aku, kemesraannya aku bersama Ayu sayangku. Oke. Menatapan yang kudus. Tangannya diangkat. Semuanya. Si. Rene Rofus. Oh boy, wah. Apa Rene Rofus? Apa? Ada Rene Ros Gerobogan, terima kasih. Rene Ros Gerobogan. Apa itu? Samarani. Semuanya Lopati, selamat malam. Rasa hati dekat, jauh dari pandang.